بسم الله الرحمن الرحيم معهد منهاج الأثر mempersembahkan audio muhadarah dengan tema kejayaan umat adalah dengan ilmu bermanfaat dan amal salih disampaikan oleh Fadilatul Syekh Imad bin Ahmad Hafizahullah dan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Abul Harith Hafizahullah pada hari Sabtu 28 Muharram 1446 Hijriah bertepatan dengan 3 Agustus 2024 Masehi di Masjid Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Ma'had Minhajul Athar Jember. Setelah memulai muhadarah beliau dengan pujian kepada Allah dan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian menyatakan Nahmadullah Azza wa Jalla ilaikum. Kami memuji Allah Azza wa Jalla di hadapan kalian karena Allah lah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang diberkahi ini. Kita tidak berkumpul kecuali karena Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mengingat ilmu yang bermanfaat yang berupa firman Allah Ta'ala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ucapan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Demikian juga kutipan ucapan para ulama. Dan kami meminta kepada Allah yang maha tinggi lagi maha mulia untuk menjadikan berkumpulnya kita ini sebagai perkumpulan yang diberkahi, perkumpulan yang dirahmati, dan semoga Allah menjadikan kita ketika kita berpisah nantinya sebagai perpisahan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema muhadharah kali ini sebagaimana sudah diumumkan adalah hadhil ummah mansurah bil ilmin nafi' wal amalis salih. Umat ini akan mendapatkan kejayaan, akan mendapatkan pertolongan dari Allah dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Maka umat ini akan benar-benar ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Kita akan berusaha untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hal-hal tersebut, juga sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga akan mencermati kenyataan-kenyataan yang terjadi di sekitar kita. Islam tidaklah datang dengan aturan yang terkait dengan kehidupan akhirat saja, tapi Islam datang dengan membawa peraturan yang lengkap yang mencakup kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini secara hakikat adalah bagian dari din yang terkait dengan muamalah, bagaimana interaksi seorang dengan orang yang lain, bagaimana dia mengisi kehidupannya di dunia. Maka ini semua ada aturan-aturannya, diatur oleh Islam bagaimana kaum muslimin saling berinteraksi satu sama lain, termasuk juga ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga muamalah dengan para makhluk. Maka yang akan kita bahas adalah mencakup hal-hal ini semua, termasuk juga interaksi antar manusia. Islam datang dengan memberikan motivasi seseorang untuk berpikir, mentadabburi, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta amal saleh. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibutuhkan manusia dalam berbagai sendi kehidupannya. Karena sebagian orang ada yang beranggapan bahwa ilmu yang bermanfaat itu tidak bisa diterapkan di zaman yang penuh dengan kecanggihan teknologi, di zaman modernitas yang penuh dengan kemajuan. Maka ini adalah ucapan yang tidak benar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Barang siapa yang menelusuri kitab-kitab para ahli fikih, maka mereka akan mendapati bahwa kajian-kajian dan pembahasan-pembahasan yang ada di dalamnya tidak luput dari hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia. Pembahasan-pembahasan yang penting, yang berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan as-suluk, metode di dalam menjalankan agama ini, muamalah, dan segala hal yang dibutuhkan oleh seorang muslim. Bahkan segala yang dibutuhkan secara umum. Tapi sebagian manusia memahami bahwa agama ini tidak ada kaitannya dengan kemajuan teknologi. Ketika suatu zaman sudah demikian maju, maka mereka mulai mengabaikan ilmu Islam karena dianggap tidak berkaitan dengan hal-hal itu, tidak menyentuh esensi hal-hal tersebut. Karena itu, sebagian orang di zaman-zaman akhir ada yang menyatakan kita sudah tidak membutuhkan ajaran agama ini karena di masa kini sudah begitu banyak hal-hal baru ditemukan, sudah terjadi kemajuan teknologi. Dan ini adalah suatu anggapan yang salah. Sebagaimana yang tadi disebutkan, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada satu bagian pun yang luput dari apa yang kami sebutkan di dalam Alkitab, di dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu pembahasannya mencakup segala hal yang dibutuhkan oleh manusia, baik di dunia yang terkait dengan bagaimana taat kepada Allah, maupun dalam hal muamalah, maupun dalam hal politik. Engkau akan dapati di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hal-hal yang memberikan arahan dan bimbingan kepada kemaslahatan kita. Sebagaimana ucapan dari Al-Imam Malik rahimahullah, la yuslihu akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. La yuslihu, tidak akan memperbaiki akhir hadhihi al-ummah, akhir dari umat ini, illa, kecuali bima saluha bihi awwaluha, kecuali dengan hal-hal yang telah memperbaiki generasi awalnya. Apa yang telah membuat baik generasi salaf, maka juga akan memperbaiki keadaan manusia di zaman ini. Demikian juga akan memperbaiki keadaan manusia di masa mendatang hingga hari kiamat. Tadi disebutkan oleh Syekh bahwa ilmu yang bermanfaat yang dimaksudkan adalah ilmu yang berlandaskan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Ilmu yang bermanfaat itu akan membuat seseorang memahami hakikat permasalahan secara benar. Dan itu menjadi landasan yang dibutuhkan untuk membangun sebuah peradaban dan masyarakat yang baik. Sedangkan amal soleh yang dilakukan oleh perorangan maupun masyarakat, ya, akan membuat mereka hidup dalam suasana saling cinta dan ta'awun, saling bersinergi, tolong-menolong satu sama lain. Sebagaimana ilmu yang bermanfaat dan amal soleh akan membuat umat Islam menjadi mulia, menjadi jaya, maka umat itu harus dibangun, dimulai pondasinya dari ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, sehingga akan menjadi sebuah contoh keteladanan yang menghasilkan peradaban Islam dan kaum muslimin yang gemilang. Gambaran Islam yang sebenarnya telah diperburuk oleh musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam berusaha untuk menggambarkan Islam dalam image yang buruk, menggambarkan Islam sebagai sebuah agama kemunduran bagi orang-orang yang berpegang dengan Islam, maka dia dianggap kuno dan berada di zaman batu. Itulah gambaran yang disebarkan. Padahal sebenarnya seseorang yang mengenal Islam secara hakiki, maka ia akan cinta kepada Islam. Jika mereka mengetahui Islam secara benar, secara hakikatnya, maka akan begitu banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Ilmu yang bermanfaat pada hakikatnya akan menghilangkan kebodohan, kedzaliman, dan berbagai sisi-sisi buruk yang ada pada manusia. Karena dengan ilmu yang bermanfaat akan menghasilkan ketenangan jiwa. Seseorang akan merasa ridho dengan keadaan dirinya, dan itu akan menghasilkan kebahagiaan. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengambil ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh dalam begitu banyak ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Iqra, bacalah, bismi rabbika, dengan nama Rabbmu, alladhi khalaq, yang telah menciptakan. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي ilma, dan katakan, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu untukku. Maka perhatikanlah, wahai saudaraku, kaum muslimin, ketika Allah menyebutkan وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي ilma, Allah Ta'ala tidak memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan kecuali meminta tambahan ilmu. Allah tidak menyatakan wa qur rabbi zidni taqwa, ya Allah tambahkanlah ketakwaan untukku. Allah tidak menyatakan wa qur rabbi zidni huda, ya Allah tambahkanlah petunjuk untukku. Allah juga tidak menyatakan wa qur rabbi zidni khasyah, ya Allah tambahkanlah, katakan wahai Rabbku, tambahkanlah untukku perasaan takut. Allah tidak menyatakan yang demikian itu, karena ketakwaan, perasaan takut, dan keimanan itu semua didapatkan dengan ilmu. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada nabinya, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakan wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu untukku. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, innama yakhsha Allah min ibadihil ulama, hanyalah orang-orang yang punya perasaan khasyah, perasaan takut yang diiringi dengan pengagungan, hanyalah orang-orang yang punya perasaan khasyah di kalangan hamba Allah adalah para ulama. Karena ilmu akan menghasilkan perasaan khasyah, perasaan takut diiringi pengagungan kepada Allah, dan juga perasaan khauf darinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Katakan, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya adalah tidak sama. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tidaklah sama. Orang yang berilmu tentu lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, lebih tinggi manzilahnya, derajatnya di sisi manusia. Ilmu akan meninggikan derajat orang yang memilikinya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Innallah, sesungguhnya Allah, yarfa'u bihadzal kitab, akan meninggikan dengan sebab kitab ini, kitab Al-Qur'an ini, aqwaman, suatu kaum, wa yada'u bihi akharin, dan Allah akan merendahkan kaum yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illah, Allah akan meninggikan derajat alladhina amanu, orang-orang yang beriman, minkum, di antara kalian, walladhina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Maka orang yang berilmu adalah orang yang tinggi kedudukannya di dunia dan di akhirat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan tentang Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan Mu'ad bin Jabal ini adalah salah satu ulama ussahabah, ulama di kalangan sahabat. Bahwasanya Mu'ad bin Jabal ini pada hari kiamat nanti, yaqdumul ulama yaumal qiyamah biratwah, akan berada di depan para ulama. Kedudukan atau keberadaan Mu'ad bin Jabal pada hari kiamat akan berada di tempat terdepan, biratwah, dalam jarak selemparan batu. Maka ini adalah kedudukan ilmu. Jadi Mu'ad bin Jabal akan berada di posisi terdepan, terdepan karena ilmunya. Ini adalah kedudukan ilmu dan kedudukan para ulama. Demikian juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan hadis-hadis yang memotivasi orang untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridah ala kulli muslim wa muslimah, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, demikian juga bagi setiap wanita muslimah. Ada pembagian ilmu, kalau yang disebutkan oleh Syekh, beliau menyebutkan ada tiga pembagian ilmu. Ada tiga pembagian ilmu. Yang pertama adalah ilmu syar'i, ilmu syariat. Yang ini adalah inti tujuannya. Ada juga ilmu dunia. Ini pembagian yang kedua yang beliau sampaikan. Ilmu dunia ini adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kemajuan teknologi, fisika, kimia, dan semisalnya, yang juga bermanfaat. Apabila seseorang mempelajarinya dengan niat yang benar, dengan metode yang benar, maka ini juga akan memberikan kemaslahatan baginya, akan membantu kaum muslimin, memberikan manfaat bagi kaum muslimin, dan juga akan menjadikan kaum muslimin lebih jaya, lebih mulia ketika mereka tidak lagi membutuhkan ilmu-ilmu itu dari orang-orang kafir. Ada juga ilmu yang disebutkan pada bagian ketiga adalah ilmu yang haram. Ilmu yang haram ini disebutkan oleh Asy-Syaikh seperti ilmu sihir. Demikian juga ilmu perdukunan, ilmu bid'ah, ilmu kalam atau filsafat, ilmu syirik, ilmu yang mengajarkan orang untuk berbuat syirik sehingga dia jatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah. Meskipun ini juga disebut ilmu, tetapi ini adalah ilmu yang tercela. Al-Quran menyebutkan hal itu sebagai bagian dari ilmu, tetapi itu tercela. Disebutkan dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 83. Falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum minal ilmi. Ketika datang kepada mereka para rasul kami dengan menyampaikan hujjah-hujjah, penjelasan-penjelasan, farihu bima indahum minal ilmi, mereka gembira, mereka merasa senang karena punya dasar ilmu. Tetapi yang ilmu yang dimaksud di dalam surah Ghafir ayat 83 ini adalah ilmu yang tercela, ilmu yang justru akan menghasilkan kemudaratan di dunia dan di akhirat. Ilmu yang haram ini yang disebutkan dalam bagian yang ketiga akan menyebabkan kerusakan masyarakat, akan menyebabkan kemunduran masyarakat. Selain itu juga ada hadis yang menjelaskan keutamaan mencari ilmu yang bermanfaat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan jadikan dia faqih, menjadi orang yang fiqih, paham dalam ajaran agamanya. Maka tanda kebaikan yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada hambanya adalah Allah jadikan orang itu sebagai orang yang faqih, orang yang paham dalam ajaran agama Allah Ta'ala. Ada juga al-fiqhu secara makna umum, karena fiqh itu ada dua makna, makna umum dan makna khusus. Fiqh dalam kalimat hadis yufaqihhu fid-din itu ada dua makna, kata Syekh, makna yang umum dan makna yang khusus. Makna yang umum artinya seseorang mempelajari seluruh sendi bagian dari agama ini. Dia pelajari akidah, dia pelajari fikih, dia pelajari ilmu alat seperti bahasa Arab dan semisalnya. Ini adalah fikih dalam makna secara umum. Ada juga fikih secara khusus, yaitu dia pelajari hal-hal yang terkait dengan ibadah dan muamalah sebagaimana yang sudah ma'ruf. Demikian juga tersebutkan di dalam hadis tentang keutamaan ilmu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada fitna illa fitnatain." Tidak boleh ada perasaan hasad, ghibtah, ingin seperti seseorang kecuali kepada dua kelompok orang. Rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Yang pertama, seseorang yang Allah beri harta, dia punya harta yang banyak, kemudian dia keluarkan hartanya untuk berbagai macam kebaikan. Dia sibuk banyak dan sering mengeluarkan hartanya di atas kebenaran. Yang kedua, warajulun atahullahul hikmah. Yang kedua, adalah seorang yang Allah beri hikmah. Wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Allah beri kepadanya ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia mengamalkan ilmu itu dan dia ajarkan kepada orang lain. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan keutamaan menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka jalan termudah menuju surga, jalan terbaik menuju surga adalah melalui ilmu yang bermanfaat. Kalau seorang muslim menempuh upaya mencari ilmu itu, baik dengan metode menempuh secara fisik ataupun maknawi. Secara fisik artinya dia lakukan perjalanan fisik, berkendaraan, menempuh perjalanan jauh menuju para ulama, duduk bersimpuh di hadapan mereka, mengambil ilmu langsung dari penyampaian kalimat-kalimat, ucapan-ucapan para ulama. Itulah as-sulukul hissi, menempuh perjalanan menuntut ilmu secara fisik. Ada juga as-sulukul ma'nawi, menempuh perjalanan secara ma'nawi. Ketika seorang, meskipun dia duduk di rumahnya, dia dengarkan audio-audio kajian yang bermanfaat. Dia baca kitab-kitab yang bermanfaat, kitab-kitab para ulama rabbani, kitab-kitab para penuntut ilmu yang bisa menyampaikan faedah, kitab-kitab para masyayikh yang mereka berada di atas manhaj yang lurus, yang mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Terutama di masa kita saat ini, begitu mudah kita mengakses ilmu-ilmu tersebut, sehingga banyak orang yang bisa mendapatkan ilmu melalui metode tersebut, dimudahkan dengan berbagai kemudahan yang ada, teknologi yang ada. Namun bagaimanapun, metode salaf dengan datang ke hadapan para ulama itu adalah metode yang afdal wa ahsan, yang lebih utama, lebih baik, dan lebih banyak keberkahannya dan lebih banyak manfaat. Dan hadis-hadis tentang keutamaan menuntut ilmu yang bermanfaat begitu banyak. Namun saya akan ringkaskan pada kesempatan ini di sebagian hadis-hadis saja, karena waktu sudah demikian singkat. Di antara hadis itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul 'alimi 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum." Keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan seorang yang ahli ibadah saja adalah bagaikan keutamaanku, keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan yang terendah di antara kalian. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Dan sesungguhnya para malaikat benar-benar akan meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu sebagai bentuk keridhaan terhadap apa yang mereka lakukan. Wa innal alima, dan sesungguhnya seorang yang alim, orang yang berilmu, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, akan dimintakan ampunan oleh segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, hatta al-hitan fil ma, sampai pun seekor ikan yang berada di perairan. Subhanallah, bahkan seekor ikan yang berada di perairan akan memohonkan ampunan untuk orang yang berilmu, karena dengan ilmu yang disebarkan oleh orang alim itu akan menjadi baik segala sesuatu di seluruh penjuru bumi ini, termasuk makhluk juga. Ilmu yang bermanfaat akan memperbaiki keadaan di lautan, memperbaiki keadaan di daratan, memperbaiki keadaan di pegunungan, di semua tempat, akan menjadikan manusia merasa tentram, aman seluruh makhluk, karena semua mendapatkan haknya dengan penerapan ilmu yang bermanfaat itu. Semua akan diberikan bagian-bagian yang khusus untuk dia sesuai dengan aturan dalam agama Islam, agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seekor ikan akan memohonkan ampunan kepada seorang yang alim, kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Juga disebutkan dalam sebagian riwayat, hatta namlah tastaghfiru limu'allimin nas al-khair, hingga seekor semut juga akan memohonkan ampunan bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Bahkan serangga-serangga akan merasa aman pada dirinya, akan mendapatkan manfaat dengan ilmu yang disebarkan oleh para ulama dan orang-orang yang berilmu. Wa fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang hanya ahli ibadah saja adalah bagaikan keutamaan bulan dibandingkan seluruh bintang. Wa innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar maupun dirham. Innama warrathul ilma. Hanyalah yang diwariskan oleh mereka adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil bagian dari ilmu itu, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang berlimpah. Dan kita juga melihat di dalam Al-Quran begitu banyak ayat-ayat yang menganjurkan untuk berusaha mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Tetapi sebagian yang akan kita ringkas adalah sebagai berikut. Anjuran untuk berupaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian diikuti oleh upaya beramal soleh. Tidak ada amal soleh tanpa ilmu, sebagaimana tidak ada ilmu tanpa amal soleh. Tidak ada amal soleh tanpa ilmu, sebagaimana tidak ada ilmu tanpa penerapan amal soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallahu wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Ilah, bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, dan mohonkan ampunan untuk dosamu dan dosa orang-orang beriman laki-laki dan wanita. Quran surah Muhammad ayat 19. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengedepankan penyebutan ilmu sebelum amal. Allah dahulukan penyebutan ilmu sebelum amal, karena seseorang tidaklah mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mungkin beramal secara benar kecuali dengan ilmu. Demikian juga yang kita ambil faedah dari ayat-ayat Al-Quran yang lain adalah anjuran untuk beramal soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitabnya yang suci, yang mulia, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surah An-Nahl ayat 97. Man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, min dhakarin aw untha, dari kalangan laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang indah, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh kami akan berikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dibandingkan amal yang telah mereka lakukan. Surah An-Nahl ayat 97. Ini adalah janji Allah. Dialah Allah yang ketika berjanji tidak akan menyelisihi janjinya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji bahwasanya barang siapa yang melakukan amal soleh, baik laki maupun wanita, dengan syarat dia beriman, dia kumpulkan iman dan amal soleh, maka Allah akan berikan janji, Allah akan janjikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia dan pahala yang indah di akhirat. Sesungguhnya sebagian orang mencari kehidupan dunia yang nikmat, yang nyaman dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Mereka telah salah jalan dalam hal itu. Mereka mencari kenikmatan hidup, kenyamanan dalam hidupnya, tetapi mereka mengira kenikmatan hidup bisa didapat dengan meminum khamr. Sebagian mengira bahwa kenyamanan hidup bisa dilakukan, bisa didapatkan dengan melakukan perbuatan-perbuatan keji. Ada juga yang menyangka kenyamanan hidup adalah bisa didapatkan dengan mendengarkan nyanyian-nyanyian dan lain sebagainya yang disangka oleh banyak orang dengan tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Mereka menempuh jalan yang menyelisihi aturan syariat. Justru apa yang mereka lakukan itu, melakukan kemaksiatan dalam rangka mendapat kenikmatan hidup, tidaklah menambah dia kecuali sempit dan terus semakin sempit. Gelap, susah dan berat dia rasakan. Karena itulah keadaan orang yang berpaling dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, justru melampiaskan syahwat dan menuruti hawa nafsunya. Demikian juga balasan yang baik di akhirat yang akan didapatkan adalah oleh orang-orang yang berilmu dan beramal soleh. Dia akan masuk surga yang penuh dengan kenikmatan, yang Allah sediakan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 277, innal ladhina amanu wa amilu salihati wa aqamu salata wa atawu zakata lahum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, menegakkan solat, menunaikan zakat, mereka akan mendapatkan balasan kebaikan di sisi Rabb mereka. Tidak akan ada perasaan takut pada diri mereka dan mereka pun tidak akan merasa bersedih. Quran surah Al-Baqarah ayat 277. Demikian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 122. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami akan masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itu adalah janji Allah yang pasti terjadi. Siapakah yang lebih jujur ucapannya dibandingkan Allah? Quran surah An-Nisa ayat 122. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta mereka saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat untuk bersabar. Quran surah Al-Asr ayat 1 hingga 3. Allah bersumpah dengan zaman wal asr atau bersumpah dengan solat asar. Tidaklah Allah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang begitu agung. Bahwasannya isi sumpah dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya semua manusia, jenis manusia, apapun bentuk mereka, akan berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang memiliki empat sifat yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini. Maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Yang pertama iman, sifat yang pertama iman. Ketika disebutkan di bagian ayat illal ladina amanu. Yang kedua adalah amal, dia terapkan amal soleh. Ketika disebutkan di bagian ayat wa amilus solihat. Yang ketiga, mereka saling berwasiat di atas kebenaran pada kalimat watawasaw bilhaq. Yang keempat, mereka saling berwasiat untuk bersabar dalam kalimat watawasaw bisabr. Sebagaimana juga Islam menganjurkan untuk mempergunakan akal dan berfikir. Disebutkan dalam begitu banyak ayat-ayat Al-Quran. Penyebutan kalimat afala ya'qilun. Kadang disebutkan di ayat yang lain afala ta'qilun. Tidakkah kalian memikirkan? Namun keduanya, yaitu akal dan pemikiran, harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh berdiri sendiri. Tidak boleh dijadikan acuan utama oleh seseorang. Tidak boleh seseorang menggunakan akalnya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dia kedepankan akalnya itu dan dia tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran dan Sunnah yang menjadi acuan bagi akal itu akan mengarahkan mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena itu wahai saudaraku fillah, kata Syekh Hafidhahullah, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh adalah termasuk pondasi utama untuk membangun umat yang kuat, umat yang jaya, jaya di atas Islam dengan kekuatan yang hakiki dan keselamatan yang terus berlangsung, itu didapatkan dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh sesuai dengan manhaj Al-Quranul Karim, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, keduanya akan mengarahkan orang yang beriman menuju surga dan ridha Allah Azza wa Jalla. Ilmu yang bermanfaat dan amal soleh termasuk tiang penyangga utama dan petunjuk-petunjuk kepada ketakwaan dan perasaan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya ketika seorang berusaha mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, dia akan terarahkan pada jalan keselamatan dan kekuatan serta kekokohan di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihati layastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh, sungguh Allah akan jadikan kalian penguasa di bumi sebagaimana Allah jadikan umat sebelum kalian sebagai penguasa, dan Allah akan kokohkan agama yang dia ridai untuk kalian, dan Allah akan ganti perasaan takut kalian menjadi perasaan aman dengan syarat mereka beribadah kepadaku, tidak menyekutukan aku dengan suatu apapun. Quran surah An-Nur ayat 55. Dengan iman dan amal soleh akan tercapai kekokohan dan kekuatan di bumi, akan ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, Bukankah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kemuliaan dan keutamaan dengan ciri khas ini? Ciri khas amar ma'ruf nahi mungkar. Allah azza wa jalla berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di kalangan manusia. Kalian perintahkan kepada yang ma'ruf, kalian larang dari yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah. Quran Surah Ali Imran ayat 110. Demikian juga umat mukmin yang berpegang dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh akan mendapatkan pertolongan dan juga akan jaya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang sekelompok orang dalam hadisnya, la yazaluna mansurina ila qiyamis saah. Mereka akan terus menerus mendapatkan pertolongan hingga tegaknya hari kiamat. Tidak diragukan lagi bahwasanya kelompok yang ditolong yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga tegaknya hari kiamat itu adalah orang yang menerapkan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Kadang di dalamnya ada para ulama, kadang di dalamnya ada para khutoba, orang-orang yang mahir dalam retorika penyampaian ilmu. Kadang di dalamnya ada orang-orang para mujahidin, orang-orang pejuang di jalan Allah. Di dalamnya juga ada orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Tidak akan pernah kosong di setiap zaman. Namun kadangkala di suatu zaman banyak orang yang demikian, sedikit di zaman yang lain. Kadang itu ada di sebuah negeri, tidak ada di negeri yang lain. Tetapi intinya kelompok yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan tetap menegakkan kebenaran, menerapkan Al-Quran dan Sunnah, mengamalkan amal soleh yang memperbaiki keadaan dirinya, memperbaiki dirinya dalam hubungan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu wajib bagi setiap muslim untuk berjuang, berupaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, kemudian dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kaidah-kaidah dan hukum-hukum syar'i, agar dia menjadi hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Karena sesungguhnya syariat Islam menganjurkan kepada amal soleh dan menganggap bahwa amal soleh itu salah satu dari pondasi-pondasi guna mendapatkan keberuntungan, kesuksesan, pertolongan dan kekokohan, kekuatan serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di bagian akhir, Syekh Hafizahullah menjelaskan kepada kita bahwa kita wajib untuk yakin bahwa umat ini akan mendapatkan pertolongan dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Kita harus yakin bahwasanya ilmu yang bermanfaat dan amal soleh keduanya adalah jalan yang bisa mengantarkan kita mencapai kemajuan dan kebahagiaan. Hendaknya kita terus semangat dan berupaya untuk mendapatkan ilmu dan menerapkan amal soleh, agar kita menjadi teladan yang baik bagi manusia untuk membangun kehidupan masyarakat kita sehingga tercapai kehidupan yang tentram dan penuh dengan keselamatan. Wallahu waliyut taufiq, hanya dari Allah sajalah taufiq. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.